Sofiyah yang demikian dan demikian. Diterangkan oleh salah seorang para perawi, maksudnya Sofiyah radhiyallahu anha itu pendek. Di situ ada makna Aisyah radhiyallahu anha menggunjing Sofiyah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur beliau bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, seandainya kalimat itu dicampur di air lautan, niscaya kalimat itu akan merubah lautan tersebut. Ini menunjukkan satu yang betul-betul dilarang. Perlu kita ketahui bahwa air laut itu sangat terlalu banyak sekali. Mungkin tidak ada dari manusia ini yang bisa merubah rasanya ataupun warnanya. Tapi gunjingan seseorang atau ketika seorang menghibahi orang yang lainnya, nilai hibahnya itu kalau diibaratkan sesuatu benda, maka benda itu bisa merubah atau merusak air lautan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, dimi'rajkan ke langit, beliau berpapasan dengan satu kaum yang memiliki kuku-kuku berupa tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dadanya dengan kuku tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril pun menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka melanggar kehormatan-kehormatan manusia. Orang yang menghibahi atau menggunjing orang lain, maka orang yang menggunjing itu atau yang menghibahi itu ibarat memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi mayit. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattakullaha innallaha tawwabur rahim. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan mayit, lalu dia, niscaya dia atau mereka membencinya. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini di antara bentuk balasan bagi orang yang berbuat ghibah atau menggunjing muslim yang lainnya. Kemudian kita akan melanjutkan sampai di halaman yang ke-33. Fakrah atau alania yang ketiga. Qala al-Hafid Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi. Disebutkan oleh al-Hafid Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, dalam tafsirnya, yakni tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir, jilid yang keempat, halaman 215. Wa'alam, yakni ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 tadi. Wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Ghibah itu atau menggunjing itu hukumnya haram menurut ijma'. Artinya selain Al-Quran dan As-Sunnah mengharamkan ghibah, bahkan ijma', artinya mayoritas atau semua para ulama menghukumi haram. Wala yustathna min dhalika illa ma rajahat maslahatuhu. Illa ma rajahat maslahatuhu. Tidak dikecualikan dari hal itu. Hibah itu haram, tidak ada kecualinya. Kecuali apa yang maslahahnya itu lebih berbobot. Jadi kembali hukum asal hibah itu haram. Tapi kalau kemudian ada maslahah yang oleh syariat memang dinilai itu maslahah, satu kebaikan, maka dibolehkan. Kama fil jarhi wa ta'dil wa nasihah. Sebagaimana dalam bab al-jarhu wa ta'dil. Dalam bab mengkritik atau menilai jelek dan memuji seorang rawi, ini dibolehkan, bahkan menjadi satu keharusan. Orang-orang yang menyampaikan hadis, atau demikian juga orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, kalau memang orangnya itu ada nilai kekurangan atau penyimpangan, maka memang harus disebutkan kekurangan atau kepenyimpangannya tersebut. Tidak boleh didiamkan. Misalkan si fulan dhaif, si fulan fasik, si fulan mubtadi, ahlul bid'ah. Karena dia penyampai hadis, dia penyampai ilmu agama. Kalau dibiarkan, tidak disebutkan, tidak diterangkan nilai-nilai kekurangan atau penyimpangannya, maka orang yang mendengar bisa ikut menyimpang. Demikian juga orang yang menyampaikan hadis, orang yang menyampaikan ilmu agama, kalau orangnya itu betul-betul bertakwa, kemampuan ilmunya berkualitas, maka dia dipuji. Harus demikian. Jadi dalam bab al-jarhu wa ta'dil, mengkritik atau memuji seseorang, ini dibolehkan. Bahkan suatu ketika diharuskan. Meskipun yang dikritik itu tidak senang, benci, tapi itu bukan hibah nilainya. Juga wan nasihah, dalam memberikan nasihat. Dalam memberikan nasihat, ini juga dibolehkan hibah. Ketika ada orang meminta kepada kita agar kita menasihati pribadi tertentu, maka orang yang menganjurkan atau meminta kita menasihati orang tertentu itu tidak ngerti kita keadaan orang yang mau dinasihati, kecuali harus disebutkan kekurangan-kekurangan orang tersebut. Sehingga dalam rangka memberikan nasihat, ada orang memberi nasihat kepada orang tertentu, maka orang lain menceritakan kekurangan yang orang tertentu tadi, ini bukan satu hibah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini sebagai dalil pengecualian ghibah yang dibolehkan. Lama sta'dhana alaihi dhalika rajulul fajir, ketika ada seorang yang fajir, seorang pelaku dosa besar, minta izin untuk bertemu atau berkunjung di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, i'dhanu lahu bi'sa akhul ashirah, izinkan dia, sejelek-jelek saudara dalam keluarga besar, atau dia adalah sejelek-jelek saudara dalam keluarga besar itu. Jadi ada orang yang hendak berkunjung atau meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memerintahkan yang lainnya untuk memberikan izin orang itu, orang yang fajir tersebut. Tanpa diketahui oleh orang yang fajir, pelaku dosa itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bi'sa akhul ashirah, dia itu sejelek-jelek saudara dalam keluarga besar itu. Seandainya orang itu mendengar, orang itu tidak suka. Secara diterapkan kepada definisi hibah, ini hibah, tapi ini bukan hibah karena dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ini masuk dalam bab pengecualian, yakni hibah yang dibolehkan. Di sini artinya dalam rangka menjarah atau menilai cacat pada diri seseorang. Ya. Artinya biar orang-orang tahu, ini orang yang mau meminta izin ini, ya, dipersilahkan, dibolehkan, tapi hendaknya kalian semuanya tahu bahwa ini adalah orang yang jelek. Juga wa ka qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada Fatimah bintu Qais, semoga Allah meridainya, waqad khatibaha Muawiyah wa Abul Jahm. Fatimah bintu Qais ini dikhitbah atau dipinang oleh Muawiyah dan Abul Jahm. Jadi ada dua lelaki yang mau menghitbah Fatimah bintu Qais. Kadang seorang wanita yang dipinang oleh lelaki, si perempuan itu atau bahkan keluarganya kadang tidak mengetahui keadaan atau sifat laki-laki yang hendak melamarnya atau hendak meminangnya. Atau ketika yang hendak meminang dua orang, mana yang akan diterima, butuh informasi yang rinci. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, "Amma Muawiyatu fasu'lukun." Adapun Muawiyah itu orangnya miskin. Wa amma Abul Jahm fala yad' asahu an atiqihi. Adapun Abul Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maknanya, annahu darrabun linnisa. Abu Jahm itu orang yang bermudah-mudah memukul wanita. Ada juga yang memaknakan kathirus safar. Abul Jahm itu sering bepergian. Namun makna yang pertama, bermudah-mudah atau sering memukul wanita, memukul istri, ini makna yang lebih sahih. Karena tersebut dalam sebagian riwayat-riwayat yang lain, bahwa Abul Jahm itu suka memukul wanita. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekurangan Muawiyah, yakni orangnya miskin, menyebutkan kekurangan Abul Jahm, suka memukul istri. Ini nilainya bukan ghibah. Tidak ada nilai dosa. Karena ini dalam rangka memberi nasihat kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Memberikan nasihat, berbuat tulus kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Sehingga Fatimah bintu Qais pun akan bisa memilih. Kalau memilih Muawiyah, nanti keadaannya mungkin kekurangan dalam ekonomi. Tapi kalau memilih Abul Jahm nanti sering dipukul, akan mengerti keadaan masing-masing dari orang yang hendak meminangnya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kadza majra majra dzalik. Demikian juga apa yang berlangsung keadaannya seperti itu. Artinya, kalau dalam rangka al-jarhu wa ta'dil, mengkritik seseorang atau memuji seseorang, karena dia itu penyampai ilmu, penyampai hadis, kalau keadaannya memang lemah, hafalannya kurang dan sebagainya, disampaikan, bukan termasuk hibah. Atau termasuk dalam rangka memberi nasihat, menasihati seseorang sehingga kemudian menyebutkan pribadi-pribadi tertentu, menyebutkan kekurangan-kekurangannya, ini bukan termasuk ghibah. Kita tambahkan berkaitan dengan al-jarhu wa ta'dil, bab al-jarhu wa ta'dil, mengkritik seseorang atau memuji seseorang perawi. Kalau ulama-ulama terdahulu kadang mengajak murid-muridnya, ayo kita duduk sejenak dalam rangka untuk menghibahi orang lain. Tapi maksudnya bukan hibah yang dilarang, namun yang dimaksud adalah hibah yang dibolehkan atau bahkan diharuskan, diwajibkan. Misalkan perawi ini dia dhaif hafalannya, perawi ini disebutkan orangnya, bapaknya fasik, pelaku dosa, agar orang-orang mengerti bahwa si fulan, si alan yang menyampaikan hadis itu, yang menyampaikan ilmu itu, dia memiliki kekurangan-kekurangan ini, harus disampaikan. Sehingga orang yang mau mengambil ilmu darinya akan tahu. Jadi kembali, wakadha majaro-majaro dhalik. Demikian juga apa yang berlangsung dalam keadaan seperti itu. Artinya, dalam rangka al-jarh wa ta'adil, juga dalam rangka nasihat, maka ini nilainya bukan ghibah. Thumma bakiyatha ala tahrimi syadid. Kemudian sisanya, artinya selain al-jarh wa ta'adil juga an-nasihat, itu diharamkan dengan keharaman yang keras. Intaha, selesai ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, dia mengatakan, qultu, aku mengatakan, waswarul mustatsnatu minal ghibati majmu'atun fi qauli syair. Bentuk-bentuk pengecualian dari hibah, bentuk-bentuk pengecualian dari hibah, artinya hibah yang dikecualikan, yang dibolehkan, terkumpul dalam ucapan syair, adzamu laysa bihibatin fi sittatin mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa limudzhirin fiskon wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Maknanya, adzamu laysa bighibatin fi sittatin. Celaan yang itu bukan merupakan hibah, ada pada 6 perkara. Yang pertama, mutadzallimin, orang yang terdolimi. Yang kedua, wa mu'arrifin, orang yang menjelaskan keadaan perkara atau keadaan seseorang. Wa muhadzirin atau wa muhadziri, orang yang memperingatkan seseorang. atau memperingatkan dari seseorang. Yang keempat, wali mudhirin fiskon, terhadap orang yang terang-terangan dalam perbuatan dosa, dosa atau kefasikan. Yang kelima, wa mustaftin, orang yang meminta fatwa. Wa man talabal i'anata fi izalati munkari, yang keenam, orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan satu kemungkaran. Orang yang terdolimi, maka ketika dia melapor kepada pihak yang berwajib, ketika dia melapor kepada pihak-pihak yang hendak dilapori, melaporkan kejelekan orang yang mendoliminya, maka ini bukan ghibah. Jadi misalkan orang didolimi, diancam, kemudian dia melapor kepada pihak yang berwajib, menyebutkan kejelekan-kejelekan terkait dengan kedoliman orang yang mendolimi tadi, boleh, tidak tercela, bukan ghibah ini. Atau yang kedua, mu'arifin, orang yang menjelaskan keadaan seseorang. Hampir mirip maknanya dengan nasihat tadi. Atau bisa juga yang kedua ini dimanakan mu'arifin, di situ orang yang menyebutkan ciri orang tertentu. Ketika ada orang yang keadaannya pincang misalkan, ketika dia menyebutkan kepada orang lain, itu lo si pincang itu, hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau orang yang pincang ini memang terkenal, disebut dengan si pincang, sudah menjadi kemasyhuran dia, kalau menyebutkan selain itu malah tidak ada yang mengerti, nah, maka itu bukan hibah. Bahkan ada di antara perawi yang kalau disebutkan nama aslinya, banyak yang tidak ngerti. Ada seorang guru penyampai hadis yang terkenal, kalau disebutkan namanya atau kunyahnya, tidak ada yang tahu, jarang yang tahu. Dan dia sudah terkenal dengan sifatnya, dengan ciri yang ada pada dia, yakni cirinya itu pincang, a'raj. Sehingga ketika sudah menjadi namanya yang masyhur, penyebutan sifatnya yang masyhur, boleh menyebutkan seperti itu. Atau yang ketiga, orang yang mentahdir, orang yang memperingatkan manusia dari seseorang. Jadi ada orang yang menyimpang atau sesat, tapi dia dinilai orang yang menyampaikan ilmu agama, maka boleh bagi orang yang lainnya untuk mentahdir orang tersebut, menyampaikan kepada manusia bahwa si fulan dia itu orang yang sesat dengan bukti-bukti ini dan seterusnya. Juga yang keempat, orang yang terang-terangan dengan kefasikan. Kalau orang terjerumus dalam dosa besar, seorang muslim terjerumus, terpeleset dalam dosa besar, kita harus menutup-nutupi. Misalkan kita lagi keluar kota, ada seorang yang kepergok, kita melihat dia melakukan dosa, maka kita nasihati dia, kita tegur dia. Mudah-mudahan dia kembali, tidak lagi melakukan jenis dosa itu. Dan tidak boleh Kemudian kita memberitakan si fulan melakukan dosa ini di kota ini, saya melihat sendiri. Ini tidak boleh. Ini berarti ghibah. Tapi kalau orang yang melakukan dosanya itu terang-terangan, bangga dengan dosa yang dia lakukan, maka boleh menghibahi dia. Ada orang yang dinilai sebagai tokoh agama misalkan, tapi dengan terang-terangan dia mainnya itu di bar, terang-terangan diketahui oleh murid-muridnya misalkan, maka itu orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan boleh menyebutkan perbuatan fasiknya dia. Ini bukan ghibah. Atau yang keberapa tadi, 5, orang yang minta fatwa. Ketika minta fatwa harus menyebutkan pribadi tertentu. 6, ini bukan ghibah. Atau yang terakhir, yang ke-6, orang yang meminta bantuan, pertolongan untuk menghilangkan satu kemungkaran. Kita sendiri tidak bisa mengingkari pribadi orang itu. Kita minta orang lain agar menghilangkan kemungkaran, memberantas kemungkaran itu, harus menyebutkan pribadi yang melakukan kemungkaran, maka ini boleh. Ini bukan ghibah. Marja'u hadainil baitaini subulus salam. Sumber 2 bait syair ini adalah kitab Subulus Salam. Wanduril adillata 'alaiha fi hadzal masdar litamamil faidah. Silakan dilihat dalil-dalil berkaitan dengan ghibah yang dibolehkan di kitab Subulus Salam tadi untuk menambahkan faidah. Nanti bisa dilihat di kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Hadis nomor 1584. Ketika menjelaskan hadis yang ke 1584. Di permulaan tadi sudah disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah bahwa hibah itu hukumnya haram, baik hibah yang sedikit ataupun yang banyak. Tapi kemudian Ummu Abdillah membawakan perbedaan pendapat yang ada pada para ulama. Dia menyebutkan wa qad ikhtalafu ahiyya min kaba'iriz dzunubi amla. Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat apakah hibah itu termasuk dosa besar atau bukan. Berarti dosa besar atau dosa kecil. Amal Qurtubi faqad naqala al-ijma'a ala annaha min kaba'iriz dzunub. Al-Qurtubi sungguh dia menukil ijma' bahwa ghibah itu termasuk dosa-dosa besar. Jadi ini Al-Qurtubi menyebutkan ijma', ya, artinya semua ulama berpendapat ghibah itu termasuk dosa-dosa besar. Walam yasih hadzal ijma'. Faqad dhakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna sahib ar-Raudhah war-Rafi'i qala innaha min shagha'iridh dhunub. Tidak benar. Ini adalah ijma. Karena sesungguhnya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa penyusun kitab Ar-Raudhah juga seorang yang namanya Ar-Rafi'i, keduanya berpendapat innaha min shagha'iridh dhunub. Sesungguhnya ghibah itu termasuk dosa-dosa kecil. Kalau adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, yang satu berbeda pendapatnya dengan yang lainnya, tapi tentunya kita yakini yang benar itu satu terkait dengan hukumnya, apakah hukumnya itu dosa besar atau dosa kecil. Sehingga apa yang sesuai dengan syariat tentunya satu. Jadi wa'alam di sini Ummu Abdillah hafizahullah hanya membawakan memang di sana ada perbedaan pendapat. Tapi Ummu Abdillah sendiri dia menyebutkan cenderung menyebutkan bahwa hukumnya itu dosa besar atau hukumnya haram dan termasuk dosa-dosa besar. Walladhi yu'ayyiduhu dalil, dalil yang menguatkan hal ini, annaha minal kabair, bahwa ghibah itu termasuk dosa-dosa besar. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda inna min arbar riba al-istitalata fi 'irdil muslim bi ghairi haqq. Sesungguhnya di antara sebesar-besar riba adalah al-istitalah fi 'irdil muslim bi ghairi haqq. Berkepanjangan menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa dengan cara yang benar. Hadis ini sahih. Tersebut juga dalam As-Sahih Al-Musnad. Dalil yang lainnya juga dalam Sunan Abi Dawud dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lama urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmushuna biha wujuhahum. Hadis ini juga sudah disebutkan di depan tadi. Ketika aku dimi'rajkan, aku berpapasan dengan satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka. Lalu aku berkata, man ha'ula'i ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, ha'ula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka terjerumus melanggar kehormatan-kehormatan manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, wala yaqtab ba'dukum ba'dho ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai, mayit, lalu kalian tidak suka dengannya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha menyayang. Sehingga wa'alam bahwa ghibah itu selain bernilai dosa haram, dan dia itu termasuk dosa-dosa besar. Karena adanya ancaman-ancaman yang besar terkait dengan ini. Kemudian juga ada pembahasan wahalil ghibatu takunu fi dhuhril ghaib faqat. Apakah ghibah itu terjadi? Apakah ghibah itu terjadi ketika tidak adanya orang yang dibicarakan? Ghaibnya orang yang dibicarakan saja. Zahiru qawlihi, makna yang nampak dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan apa-apa yang dia itu tidak suka. Yasmulu dzikruhu fi ghibatihi atau fi ghaibatihi wa fi hadratihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau penyebutan beliau ini mencangkup orangnya ghaib ataupun hadir di hadapannya. Jadi kalau makna dohirnya yang dibicarakan itu tidak ada di tempat, itu hibah. Yang dibicarakan yang ada di hadapannya juga hibah. Itu makna dohir, makna yang nampak. Walakin qala al-Hafidz, akan tetapi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-arjahu ikhtisasuha bil ghaibah. Yang rajih, pendapat yang kuat, ghibah itu dikhususkan pada orang yang ghaib saja. Mura'atan listiqaqiha. Karena memperhatikan terhadap atau memperhatikan atau menjaga terhadap pecahan katanya, pecahan kata ghibah. Jadi kata-kata ghibah itu pecahan dari ghaib, ghaibah. Ghaibah artinya ghaib, orangnya tidak ada, orangnya tidak di tempat yang dibicarakan itu. Dari kata ghaibah muncul kalimat ghibah, huruf-hurufnya sama. Jadi melihat dari asal kata, pecahan kata, maka yang namanya ghibah yang dibicarakan itu tidak ada di hadapannya. Wabidzalika jazima ahlul lughah, dengan ini juga ahli bahasa menegaskan atau memastikan bahwa yang namanya ghibah yang digunjing, yang dibicarakan itu tidak ada di hadapannya. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, na'am, al-muwajahatu bima dzakara haramun. Benar, saling berhadapan dengan apa-apa yang disebutkan itu haram. Jadi orang yang dibicarakan itu ada di hadapan kita, ada di sebelah kita. Dia mendengar, tahu. Si Fulan itu gini. Si Fulan ada di samping kita, mendengar. Itu haram. Tapi itu namanya bukan ghibah. Li'annahu dakhilun fis sabbi wa syatmi. Itu masuk dalam pembahasan mencela dan mencerca. Jadi kalau yang dibicarakan itu ada di samping kita, di belakang kita. Meskipun kita berbicara dengan orang lain, dia dibicarakan, ada di belakang kita, dia dengar, tahu, itu namanya mencela dan mencerca, bukan ghibah. Sama-sama haram. Selesai ucapan Ibnu Hajar rahimahullah. Wal ghibatu fi zamanina asbahat fakihatan. Ghibah di masa kita ini sudah menjadi buah. Sudah menjadi fakihah, menjadi satu buah. Kathirun minan nisa'il yaum illa man rahimallah. Banyak dari kalangan wanita di hari ini yang melakukan ghibah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Fal wajibu alaina al-istislamu lisyar'i rabbina. Maka wajib bagi kita untuk tunduk terhadap syariat Rabb kita. Artinya sebenarnya banyak, bahkan dari kalangan muslimin sekarang ini, termasuk mungkin yang sudah taklim, sudah ngaji, itu masih banyak yang terjerumus, terlibat dalam ghibah atau menggunjing. Kalau di sini disebutkan wanita, artinya lebih-lebih lagi wanita. Mungkin wanita itu lebih banyak. Artinya ketika wanita ketemu wanita, sudah. Yang dibicarakan itu bukan lagi ilmu, faedah, tapi yang dibicarakan itu si fulanah, si allanah, pribadi ini, pribadi itu. Atau yang dibicarakan apa, lelaki ini, lelaki itu, yang mengandungi makna-makna ghibah. Dikecualikan tadi jumlah sedikit dari orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang diberi hidayah taufik, sehingga dia selalu senantiasa menuntut ilmu. Dia dibimbing oleh Allah untuk tidak terpeleset dalam berbagi dosa, termasuk diantaranya ghibah. Sehingga kita harus mengoreksi diri. Ketika kita ketemu ahwat, ketemu ahwat yang lain, umahat ketemu umahat yang lain, atau ahwat ketemu umahat, ahwat ketemu umahat, dan yang lainnya, ingat, ketemu, duduk, bicara, ingat. Nanti ketika menyebutkan nama pribadi orang tertentu, terus ketika pribadi itu, nama itu, ketika disebutkan pasti tidak senang, tidak suka. Sudah, ini berarti mulai mengarah kepada ghibah. Sehingga sesuai dengan apa yang kita bahas, kerusakan-kerusakan lisan. Perlu diketahui bahwa lisan itu adalah nikmat besar dari Allah Ta'ala. Sehingga harus digunakan dalam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka jangan sampai terpeleset dalam kerusakan lisan. Di antaranya adalah ghibah. Selalu kita mengingat-ingat hal ini. Terlebih ketika kita bertemu dengan yang lainnya, ingat. Jangan menyebutkan pribadi per pribadi orang tentang kekurangan-kekurangannya. Kekurangan, memang kekurangan itu ada pada diri orang yang dibicarakan. Ingat. Jangan melontarkan dengan gampang. Jaga lisan ini. Dan kita pun harus meluruskan, kita menolong kepada saudara kita yang lain. Ketika nanti ada yang lain mulai membicarakan pribadi orang, kita ingatkan. Mungkin dia lupa, lalai. Maaf, bu, mbak, atau om, ukhti, dan sebagainya. Bukankah ini satu yang dilarang? Ghibah. Atau menggunjing orang dengan harapan orang yang kita tegur itu akan sadar dan tidak lagi menghibah kepada yang lainnya atau menghibahi yang lainnya. Bahkan mungkin ketika di rumahnya sekaligus. Ahwat atau umahat pulang ta'lim, pulang berkunjung, atau pulang menjenguk orang sakit. Nanti di rumah, kemudian di kamar dengan suaminya. Ingat, yang dibicarakan itu jangan sampai ghibah, menggunjing, menyebutkan kekurangan orang lain. Jaga lisan ini. Bagi suaminya juga harus seperti itu. Bahkan mestinya suaminya ini juga harus meluruskan istrinya. Ketika mulai membicarakan pribadi tertentu, ada nilai-nilai negatif, kekurangan, diingatkan. Coba, ini ibah bukan ini. Biar sadar. Memang harus saling tolong-menolong, mengingatkan. Karena al-mu'min, mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu cermin bagi mu'min yang lainnya. Seorang yang hidup tanpa cermin, ketika cermin itu betul-betul dibutuhkan, maka kekurangan yang ada di wajahnya dia tidak tahu. Dia merasa percaya diri, wajahnya bersih. Tapi ternyata setelah berhadapan di cermin, ada coreng hitam, ada kotoran yang menempel di wajahnya. Tapi kalau tidak ada cermin, dia tidak tahu. Bahkan, ya sebagaimana kadang kita ini tidak tahu, kita tidak ngerti, ternyata kita salah, keliru, menyimpang, penuh dengan kekurangan. Kalau tidak punya cermin, ya keadaannya terus seperti itu. Tapi ketika kita memiliki banyak cermin, banyak berhubungan dengan orang-orang yang soleh, sedikit-sedikit teman kita, ikhwan yang lain, umahat, ahwat yang lain menegur. Loh, kok seperti ini? Diingatkan. Sebentar-sebentar diluruskan, sebentar-sebentar ditegur, diluruskan, terus seperti itu. Walhamdulillah kalau kita memiliki saudara-saudara, teman yang seperti itu. Bayangkan kalau tidak ada yang menegur sama sekali. Kita dalam keadaan salah, keliru, dalam keadaan tidak sadar. Dan teman yang baik itu teman yang selalu menasihati dan meluruskan kita. Kalau teman yang sifatnya basa-basi, kita salah tidak ditegur, tidak diluruskan, itu bukan teman, bukan saudara. Sehingga harus berlapang dada ketika ditegur, dinasihati. Sebentar-sebentar, loh, kok pakaian kamu kayak gitu? Artinya tidak menutup aurat atau tidak sempurna dalam menutup aurat. Terus nanti membawa anak, loh, baju anaknya kok penuh dengan gambar-gambar kartun, gambar bernyawa. Almuhim sedikit-sedikit ada teguran, nasihat. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kita berarti memiliki banyak cermin. Barangkali kita ini termasuk orang yang hendak dirahmati oleh Allah. Nah, jadi intinya wajib kita untuk istislam, tunduk berserah diri dengan syariat Allah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak pantas, tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, mereka memiliki pilihan yang lain dari pilihannya sendiri. sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya seperti ini, seperti ini. Tapi dia berpaling, memilih perkara keinginannya sendiri. Maka orang itu berarti bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Juga dalam surat An-Nur ayat 51 dan 52, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Semata-mata ucapannya orang-orang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, menentukan hukum, ketentuan pada apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di jiwa-jiwa mereka rasa berat dari apa-apa yang telah engkau putuskan, dan mereka pun tunduk berserah diri. Ini sikap-sikap seorang mukmin. Juga dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa saja yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selain dia sebagai penolong, sangat sedikit apa yang kalian fahami. Juga dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan kepada kalian oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa saja yang tidak beliau berikan, maka berhentilah. Ini terkait dengan pembagian ghanimah, urusan harta. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sebagian kalian harta rampasan perang, diberikan, terima. Tapi kalau sebagian kalian tidak diberi rampasan perang, ya sudah, diam. Ini urusan dunia, harta. Lah apalagi kemudian masalah agama. Kalian diperintah seperti ini, ambil. Tunaikan perintah itu. Kalian tidak boleh seperti ini, sudah diam. Jangan melakukan, jangan mendekat kepada apa-apa yang dilarang. Falanakun ke ahlul kitab, maka kita wahai para perempuan jangan seperti ahlul kitab. Nakul, kita mengatakan sami'na wa asaina, kita akan mengatakan apa, kami mendengar dan kami pasti bermaksiat. Bal nakul sami'na wa ata'na, bahkan kita harus menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini sebagai sikap seorang mukmin. Tidak sebagaimana ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasoro. Untuk menambah dalil-dalil yang berkaitan dengan keharusan berpegang teguh dengan syariat ini, di sana ada kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi rahimahullah, juga kitab Al-I'tisam yang tersebut dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan dalil-dalil keharusan untuk berpegang teguh dengan syariat ini. Wa mas'alatul ghibah mas'alatul khatirah. Masalah ghibah menggunjing ini masalah yang sangat berbahaya. Idz annal insana qad yaqa'u fiha wa huwa la yash'ur. Terkadang atau sungguh terkadang manusia itu terjerumus dalam ghibah dalam keadaan tidak sadar. Jadi kayak asik saja menceritakan orang lain, membicarakan orang lain tentang kekurangan-kekurangan orang lain, bahkan berkepanjangan dalam keadaan tidak sadar. Lebih-lebih lagi ketika pelampiasan karena jengkel atau tidak senang dengan pribadi orang, ya, ketika ketemu dengan orang lain mesti membawakan nama, menyebutkan kekurangan orang yang dia tidak senang padanya. Jadi berarti harus betul-betul ditahan. Ditahan lisan ini untuk menyebutkan kekurangan orang lain. Kecuali yang dikecualikan yang sudah kita baca tadi. Walhadzuru min dzalik. Maka harus hati-hati dari hal itu. Wa alaika bi an tatubi ila Allahi min dzalik, dan wajib bagi engkau untuk bertobat kepada Allah dari perbuatan itu. Tidak dipungkiri sebelum-sebelumnya kita banyak hibah menyebutkan kekurangan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain, meskipun kekurangan itu memang ada pada diri orang lain tersebut, maka kita banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan setelah ini nanti disebutkan cara bertobat dari ghibah. Cara bertobat dari ghibah. Karena kita telah melanggar, menjatuhkan kehormatan muslim yang lain. Walaupun muslim yang lain itu tidak sadar. Makanya adanya nanti di akhirat orang yang dikatakan kepada dia, kamu memiliki hak pada si Alan, si Fulan. Loh, saya tidak memiliki hak dari orang itu. Orang itu tidak pernah hutang, orang itu tidak pernah mengambil barang saya. Iya, tapi kamu punya hak. Setelah diberitahu ternyata orang itu pernah menghibahi kamu, sehingga kamu pun punya hak dari dia. Kamu akan bisa mengambil kebaikan dia sesuai dengan kadar hibah yang dia lakukan. Sehingga dari sini memperingatkan kita juga. Jadi betul-betul harus waspada, hati-hati jangan sampai hibah. Kalau pernah ya sudah, sekarang tobat. Jangan lagi hibah. Jangan-jangan nanti di akhirat kita belum taubat. Banyak orang berbondong-bondong mendatangi kita. Ngambil hak kita. Kebaikan kita diambil ini, diambil itu. Karena pernah menghibahi sana-sini. Orang sana, orang sini dan sebagainya. Banyak hibah. Tidak sadar ternyata kita dituntut oleh banyak orang di akhirat. Nah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita baca, kita kaji di sore hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, berfaedah. Mudah-mudahan sejak sekarang ini kita tidak lagi terjerumus dalam salah satu kerusakan lisan, yaitu hibah. Jadi harus senantiasa diingat, dijaga lisan ini agar tidak menghibahi yang lainnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.